Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayil ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sedikit ingin sekedar mengingatkan anak pribadi dan kita semua bahwasannya seorang hamba barakallahu fikum tidak bisa lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dia bersyukur. Keadaan dua, seorang hamba mendapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban dia bersabar. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, seorang hamba terjatuh kepada perbuatan maksiat dan dosa, maka kewajiban dia memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita lebih mengetahui diri kita daripada orang lain. Mungkin siang dan malam kita lalai melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, tidak menunaikan sebagaimana mestinya, atau kita terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka kewajiban kita ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah adalah bersabar, adalah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah keutamaan istighfar. Anda ingin mengangkat salah satu keadaan yang kita alami, yaitu mungkin seringnya kita terjatuh melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah, senantiasa bertaubat kepadanya. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan dengan taubat Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya di antara keutamaan taubat, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba, dan itu bentuk dari ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku katakan, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Ini ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk kita memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, istighfar, bentuk dari ketaatan kepada Allah dan sebab dosa-dosa kita diampuni. Sebab keutamaan yang lainnya terkait dengan istighfar sangatlah banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sebab Allah menurunkan hujan. Sebab Allah menurunkan hujan. Kemudian di antaranya ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan istighfar adalah barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan di sini ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan seseorang memohon ampun kepada Allah, maka sebab Allah akan memberikan rahmat kepada dia. Sebab dulunya rahmat. Laula astaghfiruna Allah la'allakum turhamun, kata Allah. Begitu juga ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah, pernah berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsira." Sangat beruntung atau beruntunglah bagi orang yang mendapati catatan amalannya itu banyak tercatat amalan istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beruntunglah orang yang mendapati catatan amalannya itu berisi istighfar, memohon ampun kepada Allah. Di tengah-tengah ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, keumuman manusia yang meremehkan perbuatan dosa dan maksiat, di tengah-tengah lingkungan kita yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat, di tengah-tengah ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, jauhnya naam orang-orang dari menasehati, mengingatkan tentang dosanya, tentang besarnya, atau tentang bahaya seseorang melakukan perbuatan maksiat, tentu disadari atau tidak membuat kita banyak berbuat dosa. Lingkungan yang tidak mendukung, kanan kiri yang tidak memahami naam sesuatu hal tersebut dosa, atau sedikitnya orang yang menasehati kita sehingga disadari atau tidak kita sadari bahwasanya kita banyak melakukan dosa setiap harinya. Dan dosa itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah mempunyai dampak yang luar biasa. Dampak jeleknya, dampak buruknya itu luar biasa, baik di dunia dan kelak di akhirat. Mungkin kita telah lupa, atau mungkin kita telah tidak ingat lagi kita telah melakukan perbuatan dosa, lalu Allah hukum kita di dunia disebabkan dosa yang telah kita lakukan, belum lagi di akhirat. Maka dari itu ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, maka perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah, perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah sebab keberuntungan seseorang di dunia dan kelak di akhirat. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya banyak catatan amalan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bahkan al-imam atau al-imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, akthiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyaklah di rumah-rumah kalian kalian memohon ampun di dalamnya. Kata al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, banyak kalimat yang diajarkan bagaimana kita memohon ampun kepada Allah. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis atau dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, puncak dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ta, a'udzu bika min syarri ma sana'ta, abu'u laka bi ni'matika, dan seterusnya. Faghfir la abu'u laka bi ni'matika. Sahihnya faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anda bisa lihat di Histu Muslim ada. Ini salah satu kalimat bagaimana kita memohon kepada Allah. Dan hadis ini, kalimat ini berdasarkan sebuah hadis dan para ulama mengenalnya dengan Sayyidul Istighfar. Atau bisa astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Atau bisa dengan mengucapkan Rabbi ghafirli ya Rabb, ampunilah aku. Atau bisa Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya Allah sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri. Faghfirli, maka dari itu ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Naam, karena bentuk dari mendzalimi diri sendiri adalah melakukan perbuatan dosa. Atau contoh yang lain, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabul ghafur, atau tawwabur rahim. Contoh yang lain, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni dhalamtu nafsi dhulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Ya Allah, ampunilah aku pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Naam, itu bisa juga. Naam, karena kita ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah sering melakukan perbuatan dosa. Nah, melakukan kezaliman, mendzalimi diri kita dengan kezaliman yang banyak di rumah, di kantor, di tempat kerja, di jalanan. Nah, lingkungan tidak mendukung. Nah, kita berusaha menghindar untuk perbuatan maksiat. Nah, pada kesempatan yang lain terjatuh. Di rumah sudah tidak ada TV. Di rumah ibu bapak juga sudah tidak ada TV. Di kantor, ketika berobat di klinik, di mobil, ketika pulang kampung, di kereta, musik dan seterusnya. Nah, maka dari itu, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku pengampunan dari sisi Engkau. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau bisa juga ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Naam, itu diantara bentuk dari bentuk istighfar. Allahu taala a'lam bissawab. Sekedar mengingatkan anak pribadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menggerakkan hati kita, menggerakkan lisan kita, menggerakkan anggota badan kita untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan memberikan karunia kepada kita untuk bertemu Allah dalam keadaan kita semua orang-orang dalam keadaan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamis shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.